Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al-Hidayah Brosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin bil Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi At-Tirmidzi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih membahas tentang masalah dua nikmat yang ditelantarkan oleh banyak orang, yaitu as-sihhatu wal farah, yaitu kesehatan dan waktu luang, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah wal-waqi' dan realitanya, bahasanya banyak waktu yang kita miliki terbuang sudan sia-sia, tidak kita manfaatkan dan kita tidak memberi manfaat pada seorang pun dari hamba-hamba Allah. Dan waktu yang terbuang sia-sia ini tidak akan kita sesali kecuali manakala ajal telah tiba. Maka pada saat ajal telah tiba, maka setiap orang akan berangan-angan agar diberi kesempatan meskipun cuma satu menit saja, supaya berkesempatan untuk yustaqtab, untuk beristighfar, untuk mohon ampun, untuk bertobat, akan tetapi hal tersebut tidak akan terwujud. Kemudian hal yang lain yang menyebabkan seorang itu kehilangan nikmat ini, dan seorang itu kehilangan dua nikmat ini, yaitu sehat dan waktu luang manakala kematian telah tiba. Bahkan boleh jadi kita kehilangan dua nikmat ini sebelum mati itu tiba. Di antara bentuknya adalah dengan datangnya sakit, kemudian akhirnya kita tidak mampu melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Karena ketika seorang itu berada dalam kondisi sakit, maka dada terasa sempit, dada tidak terasa lapang. Demikian juga orang sakit itu capek, sehingga dia pun tidak bisa melaksanakan berbagai hal yang Allah wajibkan. Demikian juga kesempatan atau waktu luang itu bisa hilang disebabkan manakala seorang itu tersibukkan untuk mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Akhirnya banyak amal-amal ketaatan yang tidak bisa dikerjakan karena kesibukan mencari uang atau mencari nafkah. Oleh karena itu, maka seorang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kesempatan yang ada saat sehat dan waktu longgar, diisi dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal semaksimal yang bisa kita lakukan. Orang yang kemudian bisa membaca Al-Quran, maka selayaknya memperbanyak membaca Al-Quran. Jika tidak bisa membaca Al-Quran, maka waktu luang bisa digunakan untuk memperbanyak kalimat-kalimat zikir, mengingat Allah Azza wa Jal. Dan jika itu tidak memungkinkan dan tidak berkesempatan, maka di antara bentuk memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang adalah amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang salat, ngajak orang untuk berbuat baik. Demikian juga memberikan untuk saudaranya sesama muslim semua bantuan atau berbagai macam bantuan yang mampu untuk diberikan. Wa ihsani, dan berbagai macam kebaikan yang bisa kita berikan kepada sesama muslim. Boleh jadi bantuan dengan pikiran, bantuan dengan tenaga, bantuan untuk berbagai hal yang mungkin untuk kita lakukan. Ide, saran, masukan, maka ini juga bantuan. Fakul hadil khairat, namun berbagai macam kebaikan yang demikian banyak ini, kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik yang demikian banyak ini seringkali hilang sia-sia. Oleh karena itu, orang yang betul-betul berakal adalah orang yang tahis, orang yang memanfaatkan kesempatan, kesempatan saat sehat dan kesempatan saat memiliki waktu luang. Kembali kepada pokok permasalahannya ada dalam hadis ini yang Nabi sampaikan, ada dua nikmat yang banyak orang mendapatkan kerugian saat diberi nikmat tersebut, yaitu sehat dan waktu luang. Maka hadis ini dalil bahasanya nikmat Allah itu bertingkat-tingkat. Ya, nikmat Allah itu tidak satu level dan satu derajat. Wa anna ba'daha akthar min ba'din. Bahasanya sebagian nikmat lebih banyak daripada yang lain. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat Islam telah nikmat yang tidak Allah berikan pada banyak manusia. Banyak manusia Allah sesatkan sehingga tidak mendapatkan nikmat Islam, hidayah kepada Islam. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ya, pada hari ini, yaitu pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, adalah hari di mana telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu hukum-hukum agama kalian, dan telah kulengkapkan untuk kalian nikmatku, yaitu nikmat Islam, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Maka jika seorang itu mendapati dirinya bahasanya Allah telah memberikan nikmat kepadanya dengan Islam, Allah lapangkan dadanya untuk totalitas dalam berislam, untuk menerima Islam, bahkan totalitas dalam berislam, maka sabarilah, bahasanya adalah akbarun ni'am, adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia. Adapun nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di akhirat adalah memandang dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Sedangkan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia selama dia hidup di dunia adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian di antara nikmat yang besar adalah nikmat akal. Dan nikmat akal sehingga punya akal sehat dan bukan tergolong orang yang gila. Oleh karena itu, maka ketika kita lihat ada orang yang bermasalah akalnya sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang baik, bahkan boleh jadi menyusahkan dirinya dan keluarganya, maka ini adalah satu kesempatan untuk membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberi nikmat, dan ini adalah nikmat yang agung dan nikmat yang besar. Ya, maka nikmat akal di sini mencakup dua macam akal. Yang pertama adalah akal akal dalam artian berakal dalam artian tidak gila. Tentu satu nikmat yang besar karena adalah nikmat yang membedakan seorang manusia dengan bukan manusia, dengan hewan, adalah akal. Ini disebut dengan aklu idrak, akal dalam artian bisa menangkap berbagai hal, bisa diajak dialog dengan baik, bisa diajak ngobrol. Orang gila tidak nyambung diajak ngobrol. Kemudian yang demikian juga mencakup akal jenis yang kedua, yaitu aklu rustin, akal dalam artian melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat. Maka akal yang kemudian mengajak untuk berbuat baik dan bertindak yang tepat dan manfaat. Maka ada orang yang tidak punya akal dalam artian dia tidak gila, namun tindakannya adalah tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Maka orang yang menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak ada manfaatnya, maka dia adalah orang yang bermasalah akalnya. Orang yang kemudian membuang-buang harta untuk dan sekedar berjudi, maka hakikatnya dia adalah orang yang tidak sempurna dan bermasalah akalnya. Orang yang berakal dengan baik, maka dia tidak akan buang-buang hartanya untuk judi misalnya. Maka ini adalah akal rusdin, akal yang mengantarkan orang untuk melakukan tindakan yang tepat. Dan tidak semua orang yang mendapatkan akal yang pertama itu memiliki akal jenis yang kedua. Boleh jadi orang yang tidak gila, namun tindakannya adalah tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. ya, dia melakukan tindakan-tindakan yang menaruh, ya, yang menggadaikan kehormatannya dan nama baiknya. Makanya tidak dilakukan kecuali orang yang ya, tidak memiliki akal yang sempurna. Sudah tahu ya, korupsi bahaya, nanti bisa kena KPK dan seterusnya, dan masih nekat, ya, maka ini tindakan orang yang tidak berakal. Dia tidak gila namun tidak berakal. Dia berakal dengan baik, ngerti kalau ini bahaya, maka akan dihindari dan dijauhi, bukan malah coba-coba. Kemudian di antara nikmat yang besar adalah nikmat rasa aman di tanah kelahiran, di tempat tinggal, dan rasa aman, tenteram, tidak terjadi kerusuhan, tidak ada jam malam. Itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang kemudian dimimpikan oleh orang-orang yang tidak demikian keadaan tempat tinggalnya, yang setiap saat, setiap hari kemudian dia khawatir ada peluru nyasar, ada kemudian bom meledak dan seterusnya, ada kerusuhan, ada onar dan seterusnya. Maka di antara nikmat yang besar adalah nikmat rasa aman di tempat tinggal kita masing-masing. Fa innaha min akbarin ni'am, maka ini adalah nikmat yang paling besar, termasuk nikmat yang paling besar. Namun anehnya betapa banyak, tidak sedikit orang yang tidak sempurna akalnya, yang tidak berakal, ya, karena cuma kemudian karena kejengkelan politik dan seterusnya, maka malah menginginkan kerusuhan, ya, menginginkan kerusuhan. Maka sebelum apapun penguasa namun keadaannya aman, itu lebih baik daripada daripada kemudian keadaannya rusuh, keadaannya rusuh meskipun niatnya mau memperbaiki keadaan, meskipun niatnya ingin mengubah keadaan. Dan tidaklah, namun seringkali orang tidak merasakan betapa pentingnya dan betapa besarnya rukunnya manfaat aman kecuali setelah hilangnya rasa aman. Belum pernah merasakan hidup susah ketika hidup susah ketika penuh dengan kerusuhan dan kekacauan. Fa innaha min akbarin ni'am, maka nikmat rasa aman adalah termasuk nikmat yang paling besar. Itulah nikmat yang Allah sebut-sebut kepada orang-orang Quraisy. Ketika Allah menyebutkan nikmat apa yang sangat besar yang Allah berikan kepada penduduk Mekah, yang daerahnya adalah daerah yang kering kerontang, tidak ada tanah di sana, adanya cuma bebatuan, maka Allah berikan, Allah katakan bahasanya di surat Quraisy, bahasanya Allah adalah allati at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah berikan nikmat berupa bisa makan, maka nikmat bisa makan sehingga hilanglah kenyang, maka itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar, demikian juga rasa aman, itu nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu Allah sebut-sebut nikmatnya ini kepada orang Quraisy. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, dua ini yang Allah sebutkan, menunjukkan besarnya nikmat ini bagi manusia. Dan kami akan sampaikan contoh, yaitu kasus di Arab Saudi, di masa baqa'an abaina wa ajdadina, yaitu apa yang terjadi pada bapak dan kakek kami, berupa ketakutan yang besar di negeri ini, yaitu di Arab Saudi. Hatta inana nasma, kami sampai-sampai kami mendengar cerita bahasanya dulu salah satu dari nenek-nenek kita atau kakek-kakek kita, kakek-kakek kami, jika mau pergi sholat subuh maka tidak akan berangkat meninggalkan rumah kecuali sambil menenteng senjata. Li'ana yakhsha, karena dia khawatir ada seseorang yang akan menganiayanya, akan mendzaliminya. Maka keadaannya kemudian berubah. Maka keadaannya kemudian berubah setelah Malik Abdul Aziz, Kanjeng di Arab Saudi, secara umum aman, tentram pasca berkuasanya Malik Abdul Aziz, yang merupakan raja pertama Arab Saudi di periode yang ketiga. Karena Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi itu tiga periode. Periode yang terakhir saat ini adalah Saudi III. Saudi III didirikan oleh Malik Abdul Aziz. Kemudian raja-raja setelahnya sampai Raja Salman itu masih anaknya Malik Abdul Aziz. Karena sistem pewarisannya itu ke anak, ke generasi anak, urut dari anak yang paling tua sampai nanti generasi anak habis baru turun ke generasi cucu. Demikian seterusnya. Ya, maka sebelum pasca atau kemudian pra Malik Abdul Aziz keadaan kacau luar biasa, sebagaimana tadi disampaikan. Orang mau maka orang pergi haji itu pun ketakutan. Orang berangkat haji khawatir banyak perampok, banyak begal di tengah jalan. Maka orang di masa silam ketika itu sebelum Malik Abdul Aziz, orang pergi haji itu ya plus siap-siap mati, karena itu untung-untungan. Sebagiannya kemudian untuk pergi haji kemudian karena banyak begal, banyak rampok, dan banyak cerita-cerita yang menakutkan tentang keadaan negeri Arab Saudi ketika itu sebelum Malik Abdul Aziz. Cuman adrib mafalan, kemudian contoh yang lain tentang rasa aman adalah ketika terjadi perang Teluk alatul madad fil al-am al-madi yang terjadi beberapa tahun yang lewat. Maka manusia dalam keadaan ketakutan, maka orang-orang dalam keadaan ketakutan sampai-sampai mereka menutup rapat-rapat jendela-jendela mereka, bahkan itu pun ditutup rapat plus dikasih sem'i, dikasih lilin, karena khawatir adanya sesuatu yang dimungkinkan itu akan dikirimkan kepada mereka. Maka orang pun dalam kecemasan yang luar biasa. Maka itu ketika masa invasi Irak Saddam Hussein ke Kuwait, maka keadaannya digambarkan demikian ketakutan dan menakutkan. Maka kesimpulannya, nikmatul amni la yushabihuha nikmatun ghairu nikmatil Islam wal aqli. Maka nikmat rasa aman tidak ada yang serupa dengannya selain nikmat Islam dan nikmat akal. Maka kalau dibuat urutan, kata beliau, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat akal sehat jadi manusia yang normal. Kemudian yang ketiga adalah nikmat rasa aman. Kemudian yang keempat, demikian juga di antara nikmat yang Allah berikan pada kita terutama di negeri ini yaitu Arab Saudi adalah lapangnya dan mudahnya penghidupan. Ya'tina min kulli makan, yang kelapangan tersebut datang dari segala penjuru, sehingga kita berada dalam kebaikan dan nikmat yang besar. Ya, di mana rumah itu penuh dengan berbagai macam makanan. Wa yuqaddam al-arzaq lil wahid, dan disuguhkan makanan untuk satu orang, makanan yang sebenarnya cukup untuk dua atau tiga orang atau lebih. Makanya adalah sebuah kenikmatan yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Wa annakum bi ta'atillah, bentuk syukurnya dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat kepada kita berupa tambahan nikmat. Hatta yamunna, dengan kita taat kepada Allah sehingga Allah berikan kepada kita nikmatnya, nikmat yaitu tambahan nikmat sebagai dampak dari bersyukur. Sebagaimana firman Allah Taala, wa ita adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan memberikan pengumuman, sungguh jika kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, namun jika kalian kufur dan ingkar, sungguh siksaanku adalah siksaan yang keras. Maka di antara nikmat yang besar adalah nikmat kelapangan penghidupan. Dan ini juga satu nikmat yang dirasakan oleh kita bangsa Indonesia, ya. Bandingkan dengan keadaan makan nenek moyang, ya, simbah-simbah kita dulu, berkat itu satu hal yang ditunggu-tunggu, ya. Berkat penduran itu satu hal yang dinantikan, ya. Rela untuk tidak, untuk melek, ya. Nunggu berkat datang, ya. Itu isinya cuma kemudian telur itu pun harus dibagi 4, dibagi 8, ya. Ayam pun harus disuir-suir, ya. Ya. Namun sekarang masya Allah, ya, anak sekarang, ya, suguhan telur enggak doyan, kan? Dulu ditunggu-tunggu jadi rebutan, ya. Apalagi cuma suiran daging ayam, kan? Ya. Sekarang nolak-nolak, ya. Dikasih lauk daging ayam aja pada malas makan, ya. Dulu suiran daging ayam satu hal yang dinantikan, ditunggu-tunggu. Apalagi zaman nenek itu tahun 80-an, ya. Apalagi sebelum itu lebih berita lagi, ya. Kata simbah-simbah kita dulu pakaiannya cuma kain goni, ya, zaman Jepang, ya. Cuma kemudian kain goni. Maka kalau kita mendapatkan rohodatul aish, ya, penghidupan yang lapang, ya, penghidupan yang lapang seiring bertambahnya tahun dan bertambah kemudian kelapangan rezeki, meskipun dampaknya bertambah juga jenis penyakitnya. Nah, karena di antara sebab sakit kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala adalah model makanan yang tidak sederhana. Namun maka ini dicampur ini, campur ini, campur ini, akhirnya jadi satu hal yang enak. Itu bikin itu di antara sebab timbul sakit ini dan sakit itu. Namun nenek moyang kita, ya, polos-polos nasi, enggak, ya. Kemudian sekarang nasi dicampur apa, dicampur apa, nah, ada magelangan, ada semarangan, ada apa lagi. Itu mak polos saja sayur ini, enggak ada kemudian neko-nekonya, ya. Ya, cuma seperti itu. Nah, sekarang ini campur ini, dicampur kasih bumbu ini, terus ada kemudian kreativitas, gimana kalau tambah ini jadi enak apa enggak, tambah ini lagi, dibuat menu yang aneh-aneh, yang enggak ada yang lain. Akhirnya kemudian jenis makanan itu mutanawwi', ya, di satu makanan itu terdapat macam-macam makanan. Pada itu satu jenis makanan itu terdapat padanya macam-macam. Nah, macam-macam makanan itu, ya, itu di antara hal yang menyebabkan timbulnya penyakit ini dan penyakit itu. Lain ketika makannya cuma apa, singkong godok, nah, ya, ya, itu cuma singkong godok, ya. Nggak kemudian aneh-aneh. Sekarang kemudian telurnya dibikin coklat, dibikin apa, dibikin ini, enak gitu. Namun ya itu kemudian dampaknya nanti ada muncul ini muncul itu. Makanan yang tidak sederhana, sebab kemudian sehat, ya, kesehatan orang-orang di masa silam itu adalah karena makanannya tidak niko-niko, ya. Makanannya tidak aneh-aneh, ya. Ininya tidak dicampur macam-macam, gitu, ya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke hadis selanjutnya, hadis yang keempat di bab ini dari Aisyah radhiallahu anha. Dia menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam yaitu salat tahajud sampai pecah-pecah dua telapak kakinya. Maka kutanyakan kepada Nabi, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa Anda berbuat semacam itu ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lewat dan yang belakangan." Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Demikian hadis yang muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini redaksi Bukhari, dan terdapat redaksi yang semisal diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, maka di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala membawa kutipan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha di bab tentang mujahadah. Dan telah lewat bahasanya di antara bentuk mujahadah bersusah payah adalah seorang itu melawan dirinya sendiri. dan memaksa dirinya untuk beribadah kepada Allah dan bersabar untuk beribadah kepada Allah. Maka di sini di riwayat Salim disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam yaitu salat tahajud sampai tatafattar sampai pecah-pecah dua telapak kakinya. Dan Ibunda Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda lakukan demikian padahal Allah telah mengampuni dosa Anda baik yang dulu ataupun yang akan datang? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentu adalah termasuk orang yang paling mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Nabi lakukan ketika tidak di hadapan banyak orang, yaitu ketika di rumahnya. Dan secara umum para istri Nabi radhiyallahu anhunna adalah orang yang paling mengerti tentang apa yang Nabi lakukan ketika di rumah. Oleh karena itu maka para sahabat senior datang menemui para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa yang Nabi lakukan ketika di rumah. Maka di antara yang Nabi lakukan ketika di rumah adalah Nabi bangun di waktu malam untuk mengerjakan salat tahajud. Dan Allah Ta'ala telah berfirman di surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthail lail. Sungguh Rabbmu telah tahu bahasanya engkau bangun malam dan tahajud kurang dari 2/3 malam, atau kurang dari separuh malam, atau kurang dari 1/3 malam. Demikian juga sejumlah sekelompok dari sahabat-sahabatmu. Maka Nabi alaihi salatu wasalam terkadang salat malam itu lebih dari separuh malam, meskipun kurang dari 2/3 malam. 2/3 malam, dan ngukur 2/3 malam di sini adalah maghrib sampai subuh dibagi 3. Maka salat malamnya Nabi, kata Allah di surat Al-Muzammil, itu kurang dari 2/3 malam. Kurang dari 2/3 malam, artinya lebih dari separuh. Nah, enggak mungkin kurang 2/3 malam ini cuma 1/6 malam, kan? Enggak mungkin. Ya? Yang dimaksud dengan kurang dari 2/3 malam artinya lebih dari separuh, cuma kurang dari 2/3 malam. Terkadang Nabi salat malam itu menghabiskan waktu separuh malam, dan terkadang Nabi salat malam yaitu 1/3 malam. Kalau malam itu maghrib sampai subuh, kemudian misalnya itu 6 sampai 5 berarti, atau sampai ini anggap saja 10 jam, ya maka separuh malamnya 5 jam sendiri beliau pakai untuk sholat. Kalau kemudian lebih dari separuh malam berarti ya 6 jam sendiri beliau pakai misalnya untuk sholat. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang lebih dari separuh malam, terkadang separuh malam, terkadang 1/3 malam habis untuk sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah beri pada diri beliau menarahah, kenyamanan bisa menikmati ibadah. Ma'alaqiyam atam ba'ibadati rabbihi. Beliau merasakan kenyamanan dalam ibadah yang beliau kerjakan, dan beliau pun mengerjakan ibadah tersebut dengan sempurna. Oleh karena itu Allah katakan di surat Al-Muzammil, terkadang Nabi salat malamnya kurang dari 2/3 malam, artinya di atas setengah namun kurang dari 2/3, terkadang separuh malam dan terkadang 1/3 malam. Maka ini tergantung semangatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Pas lagi luyu itu 1/3 malam, ya. 1/3 malam habis untuk tahajud. Kalau anggap saja malam itu 10 jam karena telah ukurannya maghrib sampai subuh, ya maka 1/3-nya ya boleh jadi sekitar 3,5 jam itu beliau pakai untuk itu kalau pas lagi malas, ya. Pas lagi malas itu 1/3 malam, ya, untuk tahajud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau salat malam sampai bengkak dua telapak kaki beliau. Dalam riwayat yang lain, pundan, mbah terbelah atau kemudian ya, terbelah atau istilahnya pecah-pecah telapak kaki beliau. Maka kalau di hadis yang tadi kita baca pecah-pecah, namun ada hadis yang lain yang mengatakan ya, tatawarram bengkak karena lamanya berdiri beliau. Artinya yatahajjaru adamu fiha wa tansaqqu. Ya, maka telapak kaki beliau itu tansaqqu kemudian pecah-pecah, kemudian keluarlah darah di antara pecahan-pecahan tersebut. Dan terkadang kita jumpai ada sahabat yang masih belia, yang masih muda, ikut sholat tahajud bersama Nabi. Akan tapi yang muda-muda ini kecapean, padahal Nabi tidak kecapean. Contohnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, maka Nabi berdirinya lama sekali. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud ketika cerita, sampai-sampai ketika itu aku punya niat yang jelek. Ya, yang mendengar cerita ini mengatakan, niat apa yang Anda maksudkan dengan niat jelek tersebut wahai Abu Abdurrahman? Maka kata Ibnu Mas'ud, ketika itu saya punya niat jelek untuk duduk saja dan membiarkan Nabi melanjutkan sholatnya dan saya cukup sampai di sini saja. Maka lihat apa istilahnya, berhenti karena kemudian berhenti untuk berhenti sholat tahajud itu disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan niat yang jelek. Padahal sudah sholat, cuma kemudian harusnya sekian, cuma sekian, itu disebut niat yang jelek. Gimana kalau yang niat untuk tidak sholat ya, ya? Ini yang sholat kemudian waduh capek lah berhenti. Itu kata Ibnu Mas'ud itu niat yang jelek. Padahal sudah sholat ya, cuma kemudian mau berhenti itu disebut niat yang jelek. Ya, kalau kemudian niat enggak sholat itu berarti jelek kuadrat ya. Niat jelek yang kuadrat. Mau cuma duduk kemudian sudah dapat sholat sekian rakaat ya. Kalau Nabi mau misalnya 11 rakaat adalah saya rakaat ke-8 atau kemudian saya rakaat ke-6 saya berhentilah. Enggak terus ya. Nah, maka berhenti di rakaat ke-6 itu kata Ibnu Mas'ud disebut niat yang jelek. Niat yang jelek yang belum selesai baru 6 rakaat berhenti itu disebut niat yang jelek. Nah, kalau yang enggak punya niat untuk salat malam berarti apa namanya? Kan? Apa namanya? Mau sudah dapat 6 rakaat kemudian enggak lanjut disebut niat yang jelek. Maka beliau ingin kemudian sampai kemudian ingin untuk duduk dan tidak lanjut bersama Nabi karena tidak mampu bersabar sebagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasus yang lain ada sahabat Udzair bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau salat tahajud bersama Nabi pada satu malam, maka Nabi dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa kemudian Ali Imran. Yang ini semua tiga surat ini berarti totalnya 5 juz 1/4. Ini kurang lebih. Dan itu pun bacanya bukan baca yang cepat. Kata Hudzaifah, setiap kali ketemu ayat tentang rahmat, ayat tentang surga, berhenti. Minta surga dulu, Allahumma inni as'alukal jannata. Berhenti dulu. Dan setiap kemudian ketemu ayat tasbih atau subhanallah dan semacam itu, maka kemudian berhenti di akhir ayat, kemudian Nabi bertasbih. Setiap kemudian ayat ancaman, ayat neraka, maka kemudian berhenti kemudian berdoa, minta perlindungan dari neraka. Nah itu sampai 3 surat seperti itu cara bacanya, bukan baca terus gitu enggak ya. Bukan kayak baca orang semaan ya, yang ngebut, enggak ya. Ini baca yang ini, yang bolak-balik berhenti. Dan itu baru dapat 1 rakaat. Itu 1 rakaat Al-Baqarah kemudian An-Nisa kemudian Ali Imran. Dan telah diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuratil pelan-pelan kalau baca Al-Qur'an, bukan yang ngebut. Maka lihat 5 1/4 juz ditambah kemudian doa setiap kali mendapatkan ayat rahmat, doa perlindungan ketika mendapatkan ayat ancaman, bertasbih ketika ayatnya tasbih. Lalu bagaimanakah gambaran berdirinya? Tentu panjang sekali. Wa hakadha kana alaihi salatu wassalam yaqra'u fil lail. Demikianlah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam beliau. Dan ingat, ketika Nabi itu bacaannya panjang, maka rukuk dan sujudnya juga panjang. Fa kana yutil qira'ata wa ruku'a wa sujuda. Maka Nabi itu model salatnya, kalau bacaannya panjang, rukuknya ya kurang lebih tidak terlalu kontras, sujudnya juga tidak terlalu kontras dengan rukuknya dan seterusnya. Maka beliau adalah manusia yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang senja. Ya, dalam usia 60 tahun atau hampir 60 tahun demikian salat beliau, ya, di usia yang di usia senja beliau demikian salatnya. Kenapa? Karena dia bisa menikmati salat demikian luar biasa. Itu maka masalahnya bukan fisik berarti, ya. Yang pokok itu bukan fisik. Kalau fisik beliau telah mulai melemah di akhir-akhir hidup beliau sebagaimana umumnya manusia. Namun yang jadi masalah adalah tekad, semangat. Karena keterbatasan fisik itu kalah dengan tekad yang membaca dan semangat yang luar biasa. Demikian kita bahas sembahan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.